السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال رحمه الله وهو ابن رجب الحنبلي: وقد اختلف الناس هل يستحق اسم الزاهد من زهد في الحرام خاصة. Telah berselisih para ulama apakah pantas disebut sebagai zahid, orang yang zuhud dari yang haram secara khusus, apakah cukup dikatakan zahid. Walam yazhad fi fudulil mubahat, tetapi dia tidak zuhud dalam fudul al-mubahat, perkara-perkara mubah. Fudul itu yang berlebihan, dengan kata lain yang tidak perlu. Kita mengenal kata fudul adalah orang yang sok tahu, kan? Dasar fudul. Sesungguhnya makna fudul adalah sesuatu yang la ya'nihi. In husnul islamil mar tarkuhu ma la ya'nihi. Sebaik-baik seseorang adalah yang meninggalkan apa yang tidak pantas atau yang bukan urusannya. Sehingga dia tanya-tanya sesuatu yang bukan urusannya, itu fudul namanya. Jangan fudul. Sesuatu yang dia tidak perlu, hanya ingin mengarah pada satu huruf, yaitu O. Setelah, kenapa sih? Siapa sih? Kenapa? Sudah jawab semua. O, sudah. Dia tidak ada hubungannya sama sekali dengan perkara itu. Sehingga dikatakan fudul. Dari sini makna fudul masih sama, yang itu-itu juga. Fudul mubahat, ini perkara mubah-mubah yang sebenarnya bukan urusan dia. Artinya dia tidak perlu. Kalau tinggalkan gak ada apa-apanya. Nah, orang yang zuhud biasanya disambil meninggalkan yang haram, juga meninggalkan perkara-perkara yang mubah, yang tidak apa-apa, karena takut ada apa-apa. Ini orang yang zuhud. Sekarang yang dipersisihkan, kalau orang ini tidak melakukan yang haram, berarti zuhud anil haram. Tetapi dia tidak zuhud pada yang mubahat, yang fudul, yang perkara-perkara yang tidak perlu bagi dia, tetap dia kerjakan. Main-main ke sana, main ke sini, atau main ini, main itu, segala macam. Yang mubah ini bicaranya. Apakah bisa dikatakan zahid? Berselisih para ulama. Ala qawlaini ahaduhuma, yang salah satunya berpendapat, ayyastahiqqu isma az-zuhdi bidzalik, pantas untuk disandang kata zuhud atau seorang zahid pada dirinya. Wa qad sabaqa dhalika 'an Az-Zuhri wa Ibn Uyainah. Pendapat ini disebutkan oleh Az-Zuhri dan Ibn Uyainah. Karena beliau-beliau rahimahumullah, wa rahimahumullah semuanya, ada yang lain-lain juga, berpendapat bahwa itu sudah cukup dikatakan zuhud. Memang zuhud bertingkat-tingkat. Paling tidak zuhud itu adalah meninggalkan yang haram-haram. Itu zuhud. Sehingga walaupun masih melakukan fudulil mubahat. Pendapat kedua, la yastahiqqu az-zuhdi biduni zuhdi fi fudulil mubah. Pendapat kedua menyatakan tidak pantas dikatakan zuhud tanpa zuhud dari perkara-perkara mubah. Yang fudul, yang berlebih. Wa huwa qawlu ta'ifatin minal 'arifin wa ghairihim. Ini pendapatnya orang-orang yang dikenal 'arifin wa ghairihim. Kalimat 'arifin terkenal, istilah ini di kalangan sufi, yaitu orang-orang yang sudah sampai tingkat ma'rifat. Tetapi tentunya awal penamaan tersebut tidak bermakna tasawuf, apalagi bermakna manunggaling Gusti Kaulo, Tuhan bersatu dengan kami, tidak. Waktu itu maknanya memiliki ma'rifatullah, mengenal Allah SWT dengan sebenar-benarnya. Itu arifin. Hatta qala ba'duhum, sampai sebagian mereka berkata, la zuhdal yawm lifaqdil mubah al-mahab. Tidak ada zuhud hari ini karena hilangnya al-mubah al-mahab, karena tidak adanya mubah yang murni. Artinya setiap mubah mengarah pada sesuatu yang haram. Illa perkara yang berkait dengan perintah, berkait dengan ibadah. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa mawala. Dunia ini terlaknat dan terlaknat semua yang ada dalamnya kecuali zikrullah dan yang berkait dengannya. Jadi mereka, golongan kedua ini, berpendapat silakan kerjakan apapun, tetapi yang walahu, yang berkait dengan ibadah tadi. Makan, minum, mubah, tapi berkait dengan ibadah. Kalau enggak, kita enggak bisa ibadah dengan baik. Demikian pula olahraga sekadarnya. Tetapi apa yang la yuwalihi, yang la yuwali zikrullah, maka dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa mawala. Sesungguhnya dunia ini terlaknat dan terlaknat seluruhnya kecuali zikrullah dan yang berkait dengannya. Sehingga mereka menganggap mubah-mubah yang sekarang ini dilakukan oleh manusia hampir-hampir tidak ada yang mubah murni. Wa huwa qawlu Yusuf ibni Asbab. Enggak ada yang mubah murni, maknanya mubah itu ada yang mendukung kepada fi'lul ibadah, ada yang justru menghalangi. Yang ini dianjurkan, yang ini tidak boleh. Maka enggak ada mubah yang murni. Mubah yang benar-benar mubah secara mutlak enggak ada. Wa huwa qawlu Yusuf ibni Asbab, di antaranya ucapan Yusuf ibni Asbab bagaimana dinukil dalam Hilyah, Hilyatul Awliya. Wa fi dhalika nazar. Tetapi pendapat yang seperti ini ada nazar, perlu dikoreksi. Wa kana Yunus ibn Ubaid yaqulu wa ma qad qadru ad-dunya hatta yumdah man zahada fiha. Kata Yunus ibn Ubaid yaqul rahimahullah, apa kadarnya dunia hingga dipuji orang yang zuhud terhadapnya? Ini apa kadarnya dunia sehingga dipuji orang yang zuhud padanya? Kalau dunia itu enggak ada kadarnya, maka diambil silakan, tidak diambil silakan, enggak jadi ukuran. Baik. Barakallahu fiikum. Wallahu taala alam. Kembali kepada yang pertama tadi, kalau dia sudah meninggalkan yang haram-haram, selesai. Belum mubah, tidak mengapa mubah, tapi ingat, jangan menjurus pada yang haram. Mubah dilakukan berlebih jatuh kepada lagun. Lagun haram. Mubah dikerjakan lebih dari porsinya juga jadi lagun. Sedangkan Allah menyatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashiyun walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang beriman akan falah, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang yang meninggalkan perbuatan sia-sia, perbuatan buang-buang waktu. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani, ikhtalafu alaina fi zuhdi bil Iraq. Berselisih atas kami dalam masalah zuhud di negeri Iraq. Fa minhum man qala, di antara mereka yang berkata az-zuhdu fi tarki liqa'in nasi. Zuhud adalah dengan meninggalkan untuk menemui manusia. Wa minhum man qala fi tarki syahwat, meninggalkan segala syahwat. Wa minhum man qala fi tarki syab', meninggalkan kenyang. Jadi tidak boleh kenyang. Wa kalamuhum qaribun ba'dhuhum min ba'd, ucapan mereka dekat satu sama lainnya. Qala wa ana adhhab ila anna zuhd fi tarki ma yushghiluka 'anillahi 'azza wa jall. Beliau tidak berbicara tentang perselisihan para ulama, tetapi berselisih manusia di Irak. Berarti ucapan-ucapan yang salah juga dimasukkan, ucapan-ucapan sufi juga dimasukkan. Di antara mereka yang menyatakan bahwa zuhud itu tidak bertemu manusia, mengucilkan diri di rumah terus. Di antara mereka yang berkata meninggalkan syahwat. Jadi semua yang merupakan syahwat ditinggalkan sampai mereka enggak mau nikah. Salah juga. Wa minhum man qala tarkus syab', tidak boleh kenyang. Baik. Wa kalamuhum qaribun ba'dhum ba'd. Dulu tokoh sufi yang pernah ke Indonesia, Abdul Rahim Tahan, menyatakan man akala aktsan min wajbatin fil yaumi faqad asraf. Wallahu yaqul kulu washrabu wa la tusrifu. Mengerikan sekali. Siapa yang makan sehari lebih dari satu kali, maka dia telah melampaui batas israf. Dan Allah katakan kulu washrabu wa la tusrifu, makanlah dan minumlah dan jangan berlebihan. Ukurannya dia sendiri, dia makan sehari. Dalam keadaan barakallahu fikum, kalau lebih dari satu israf. Kalau dia sendiri mungkin lagi diet, silakan. Tetapi untuk menyatakan hukum siapa yang lebih dari itu dikatakan israf, ini barakallahu fikum termasuk kebiasaan mereka para tasawuf yang menyatakan tidak boleh kenyang, jangan banyak ketemu manusia, tidak menikah hingga akhir. Baik. Tetapi diakhiri kalimatnya oleh beliau, oleh Abu Sulaiman Ad-Darani, adapun aku azhabu ila anna zuhd fi tarki ma yushghiluka 'anillahi 'azza wa jalla. Adapun aku berpendapat, adhab yani berpendapat, bahwa zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang menyibukkanmu dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang diucapkan kebanyakan para ahlu sunnah, para ulama ahlu sunnah seperti ini. Pokoknya jangan menyibukkanmu dari akhirat, jangan menyibukkanmu dari Allah Subhanahu wa Taala. Wa hadzal ladzi qalahu Abu Sulaiman hasan. Dan apa yang diucapkan oleh Abu Sulaiman ini kata Ibnu Rajab hasan. Itu bagus sekali kalimatnya. Bahwa yajma' jami'a ma'ani zuhdi, itu mengumpulkan semua makna zuhud. Wa aqsamuhu wa anwa'uhu, mencakup semua zuhud, jenis-jenisnya, bagian-bagiannya, semuanya terkena dengan satu kata, yaitu meninggalkan sesuatu yang menyibukkanmu dari Allah. Kalau makan berfaya-faya terlalu kenyang, kemudian kamu jadi tidur terus, ya termasuk zuhud meninggalkan yang seperti itu. Demikian pula barakallahu fikum yang lainnya, fudulul mubahat, kalau sudah sampai menyibukkan kamu dari Allah, menyibukkan kamu dari zikrullah, sudah harus ditinggalkan sebagai zuhud. Wa'alam anna dzam al-warid fil kitab wa sunnah lid-dunya laysa huwa raji'an ila zamaniha alladhi huwa al-lail wa an-nahar. Ketahuilah, semua cercaan yang ada dalam kitab dan sunnah terhadap dunia, dunia banyak dicela dalam Quran, dalam sunnah, dunia yusama dunia li'annahu jadi rendah, dikatakan rendah, dikatakan fata morgana, dikatakan dunia main-main, dikatakan dunia sia-sia, dikatakan dunia segala macam, sampai hadis yang tadi, dunia itu dilaknat semua yang ada di dalamnya kecuali zikrullah wa mawala. Berarti dunia ketika dicerca dalam Quran dan sunnah, laisa huwa raji'an ila zamaniha, bukan kembalinya kepada waktu yang ada di dalam dunia ini dari siang dan malam. Bukan. Al-muta'aqibani ila yaumil qiyamah, yang terus bergiliran siang dan malam sampai hari kiamat. Bukan itu yang dicela. Fa innallaha ja'alahuma khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Karena bergantinya siang dan malam disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ja'alahuma, menjadikan keduanya khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Sengaja Allah pergilirkan siang dan malam waktu-waktu tersebut agar mereka, siapa yang mau untuk mengingat Allah dan siapa yang mau bersyukur. Wa yurwa an Isa alaihi salam annahu qala inna hadzal lail wan nahal wan nahar khazanatan fanduru ma tad'una fihima. Sesungguhnya siang dan malam itu dua lemarimu. Maka lihatlah, kamu letakkan apa di lemari yang pertama dan kedua. Kamu letakkan apa di lemari yang bernama siang, dan kamu taruh apa pada lemari yang disebut malam. Qala fanduru ma tad'una fihima, maka lihatlah apa yang kalian letakkan dalam khizanah tersebut. Wa kana yaqul i'malul lail lima khuliqa lahu wan nahar lima khuliqa lahu. Kerjakan malam hari untuk apa yang memang Allah ciptakan malam untuknya. Kerjakanlah di siang hari untuk apa-apa yang memang Allah ciptakan siang untuknya. Ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Maka jadikanlah siang untuk apa Allah ciptakan, kamu kerjakan. Malam untuk apa Allah ciptakan, kamu kerjakan. Berarti kemana kembalinya? Kembalinya pada mereka-mereka atau pada dunia yang tidak mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang tidak dipakai untuk mengingat Allah, untuk mencari akhirat. Itu yang dicerca. Bukan hari-harinya. Kalau hari itu adalah wadah, kesempatan. Silakan kamu isi dengan apa. Qala Mujahid, "Ma min yaumin illa yaqul." Tidaklah ada satu hari kemudian berkata, kecuali berkata, Ibn Adam, Qad dakhaltu alayka al-yawm wa lan arji' ilayka ba'da al-yawm. Fanzur madha ta'mal fiyya. Wahai anak Adam, aku telah masuk menemui engkau, dan aku enggak akan kembali lagi setelah ini sampai hari kiamat. Ba'dal yawm, aku enggak akan kembali lagi. Fanzur madza ta'mal fiyya, maka lihatlah apa yang kamu kerjakan pada diriku, ini pada hari tersebut. Fa idzan qadha, kalau sudah lewat, tuwiya, digulung, ditutup. Tsumma yuqtamu alaih, kemudian disegel. Jadi setiap hari datang, lihat di siapa. Setelah itu tutup, segel, nanti akan dihitung yaumul qiyamah. Fala yufakku hatta yakuna Allah alladhi yufaddihi yaumul qiyamah atau yufaddihi yaumul qiyamah. Dan tidak dibuka lagi segelnya sampai nanti pada hari kiamat, Allah sendiri yang akan membukanya di hadapan pelakunya yaumul qiyamah. Wala laila illa taqulu kadzalik, tidak pula malam yang datang juga berkata, aku telah menemui engkau wahai hamba Allah, dan aku enggak akan kembali lagi setelah ini. Maka lihatlah apa yang kamu kerjakan pada malamku, kemudian ditutup tadi segel. Wa qad ansyada ba'd as-salaf, disebutkan oleh beberapa ulama salaf, innamad dunya ilal jannati wan nari tariqun. Sesungguhnya dunia itu kepada surga atau kepada neraka menjadi jalan. Di dunia itu adalah jalan. Jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Wal layali muttajarun atau muttajarul insan. Sedangkan malam-malam adalah muttajar, tempat jual beli, tempat berdagang seorang manusia. Wal ayyamu suq, sedangkan hari-harinya juga pasar. Tajar itu tempat berdagang seperti toko begitu ya. Sedangkan suq adalah pasar. Jadi malam itu tempat jual beli, siang juga tempat jual beli. Maksudnya silakan kamu kerjakan apa yang baik agar engkau mendapat untung dan jangan mengerjakan yang haram agar jangan mendapat rugi seperti orang yang sedang berdagang. Innama dunya, sesungguhnya dunia itu jalan menuju surga atau menuju neraka. Siangnya untuk berdagang, malamnya untuk berdagang. Siangnya adalah pasar, malamnya adalah muttajar. Ini barakallahu fikum. Muttajar dari kata tijarah, tempat untuk tijarah. Baik, kalau sudah demikian keadaannya, maka tergantung yang dicerca tadi yang kemana. Yang ke neraka tentunya. Kan dunia itu jalan, jalan menuju neraka, jalan menuju surga. Walaiza damu raji'an ila makanid dunya alladhi huwal ard. Bukan pula cercaan terhadap dunia mencerca tempatnya. Tadi kan bukan mencerca waktunya, siang dan malam, tidak. Bukan pula mencerca tempatnya, yakni buminya, al ard alladhi ja'alallahu li bani adam mahadan wa sakana. Bukan buminya yang dijadikan oleh Allah sebagai tempat tinggal. Wala ila ma awja'ahu Allahu fiha minal jibali wal bihar. Bukan pula yang dicerca itu adalah laut-lautnya, gunung-gunungnya, atau ma awja'ahu Allah, apa yang Allah adakan padanya. Minal jibali wal bihar, dari gunung-gunung, lautan-lautan, wal anhar, sungai-sungai, wal ma'adin, apa yang didapatkan dari dalam tanah, semuanya ma'adin, barang-barang tambang. Wala ila ma anbatahu fiha min asyjari wal waraq waz zar'. Tidak pula cercaan itu mengenai apa yang Allah tumbuhkan, ma anbatahu fiha, yang Allah tumbuhkan di muka bumi, min asyjari waz zar', pohon-pohonan dan kebun-kebun. Wala ila ma basta fiha min al hayawanat. Bukan pula cercaan tadi mengenai apa yang Allah tebarkan di muka bumi dari hewan-hewan dan lain-lainnya. Tidak ke sana cercaan. Fa inna dzalika kulluhu min ni'matillahi 'ala 'ibadihi. Karena itu semua adalah nikmat Allah yang Allah berikan untuk hamba-hambanya. Bima lahum fihi minal manafi'. Karena mereka akan mendapatkan daripadanya manafi', dari kebun-kebun, dari pohon-pohon, dari lautan, dari sungai, dari binatang-binatang ternak, semuanya manusia mendapatkan keuntungan dari sana dan nikmat-nikmat. Maka Allah sebutkan dalam surat An-Nahl semua kenikmatan-kenikmatan dunia dengan rinci. Allah sebutkan gunungnya, Allah sebutkan pohonnya, Allah sebutkan semuanya. Mana? Binatang-binatang ternaknya Allah sebutkan pula, minha rukubuha wa minha, di antara binatang-binatang ternak ada yang menjadi tunggangan kalian, di antara binatang ternak ada yang menjadi makanan kalian, di antara binatang ternak menjadi pakaian kalian, wa asasan, asas itu perabot untuk kalian semuanya. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Berarti cercaan bukan pada apa yang Allah ciptakan di muka bumi. Walahum bihi min al-i'tibari wal istidlal. Dan bagi mereka manusia, dari semua yang Allah ciptakan ada i'tibar, ada pelajaran. Wal istidlal, ada pembuktian, pendalilan. Artinya mengingatkan keesaan Allah SWT ala wahdaniyah sani'ihi, tentang keesaan penciptanya. Orang yang melihat bagaimana kehebatan ciptaan Allah ini, binatang-binatangnya, pohon-pohonnya, semuanya yang saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan rantainya, akan berkata subhanalladzi subhanaka ma khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau ya Allah, Engkau tidak ciptakan semua ini sia-sia. Wa qudratihi wa 'azamatihi, akan mengingatkan manusia kepada penciptanya dan kekuasaannya dan keagungannya. Wa innamadzam, ini baru jawabannya. Adapun innamadzam, hanya saja cercaan dalam Quran dan Sunnah terhadap dunia, raji'un ila af'ali bani Adam. Tercelanya atau celaan terhadap dunia tadi kembalinya kepada apa yang diperbuat oleh anak Adam di dunia ini, yang tidak mempergunakannya sebagaimana mestinya. Allah ciptakan buminya, Allah ciptakan malam dan siangnya, Allah ciptakan semua yang ada di dalamnya, itu untuk jalan ke jannah. Bukan inti yang kalian cari. Bukan inti yang kita cari. Tetapi inti yang kita cari adalah keridhaan Allah dan jannahnya. Maka dunia ini kita pakai untuk ke sana. Maka Allah cerca dunia dan semuanya dengan membandingkan dengan akhirat. Dunia ini sementara. Dunia ini sia-sia. Dunia ini gak ada apa-apanya. Kalau kalian tidak pergunakan untuk mencari akhirat. Berarti tidak mutlakan. Lianna ghalibaha waqi'un ala ghairil wajhi alladhi tuhmad 'aqibatuhu. Yang dicerca adalah perbuatan para hamba di dunia ini, karena kebanyakan perbuatan para hamba di dunia ini terjadinya tidak dengan sisi yang terpuji akibatuhu. Tidak dari sisi yang terpuji akibatnya. Bal yaqau 'ala ma tadurru 'aqibatuhu, bahkan terjadinya pada perkara yang tadur, yang membuat madarat pelakunya. Aula tanfa, atau tidak bermanfaat. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana Allah katakan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Beramalah. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya main-main. Wa lahwun, hanya kesia-siaan. Wa zinatun, hanya perhiasan. Wa tafakhurun, hanya berbangga-banggaan dengan dunia di antara kalian. Wa takatsurun, hanya memperbanyak fil amwali wal aulad, memperbanyak harta dan memperbanyak anak-anak. Itu dunia. Artinya kecuali yang menggunakannya untuk Allah Taala. Apa coba yang mereka lakukan di dunia ini? Akhoni bin a'azakumullah. Yang mereka lakukan di dunia ini selain kaum muslimin, selain orang-orang yang beriman, tadi la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun wa takatsur. Apa lagi? Itu dunia. Ikhwan bin a'azakumullah, lagi pula kaidahnya adalah yang namanya jalan itu dipuji atau dicerca tidak dari zatnya, tetapi dari nyampainya kemana. Ini jalan, tetapi menuju kebinasaan. Ini jalan menuju kebahagiaan. Maka jalan ini akan dicerca, jalan ini akan dipuji bukan karena zatnya. Jalan ini jelek, iya memang jelek, tapi bukan jalannya. Jalannya sama-sama. Sama-sama beraspal, sama-sama ada hiasan di kanan kirinya bisa jadi. Bahkan kalau lihat secara zahir, mungkin lebih indah yang berbahaya. Berbunga. Tetapi barakallahu fikum, dilihat dari tujuannya. Karena membawa kebinasaan, dikatakan hati-hati dari jalan ini. Membawa pada kebinasaan. Sehingga barakallahu fikum, itulah dunia. Dzalikumud dunya. Sehingga kalau dicerca, karena siapa yang menggunakannya ke arah kebinasaan. Adapun siapa yang menggunakannya ke arah jannah dan keridhaan Allah, maka tentunya itu adalah sesuatu yang baik. Dan tidak dikatakan sebagai dunia. Dunia tercela. Nah, ini bukan dunia, ini akhirat. Kok akhirat? Tapi kan di dunia. Iya, tapi ini jalannya jalan menuju akhirat. Sesuatu jalan akan dinamakan dengan nama tujuannya. Iya Pak, iya. Jalan Solo, jalan Bandung, jalan. Tujuannya yang dilihat bukan jalannya. Jalannya huwa-huwa. Tetapi tujuannya kemana? Oh, ke anu, jalan Kuningan. Ya berarti menuju Kuningan. Maka ibadah itu dikerjakan di mana? Di dunia. Dengan apa? Dengan makan dan minum supaya sehat, beramal. Dengan apa? Dengan badan kita. Semuanya dunia. Semuanya di dunia, di hari-hari dunia, di atas bumi, dengan semua yang Allah ciptakan di muka bumi. Tapi kenapa disebut akhirat? Karena jalan ini menuju akhirat. Sehingga cercaan-cercaan Allah dalam Quran dan cercaan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis terhadap dunia adalah jalan yang menuju kejelekan tadi. Yang tidak diniatkan untuk Allah, yang tidak mendukung ibadah kepada Allah, yang tidak membantu mengingatkan kepada Allah SWT. Maka dikatakan, nah dunia. Itu dunia. Kembali kepada kita. Wanqasama banu Adam fid dunya ila qismain. Dan terbagi anak Adam dalam masalah dunia ini menjadi dua bagian atau dua golongan. Ahaduhuma, salah satunya, man ankara an yakuna lil ibadi ba'da dunya darun lithawabi wal iqab. Yang pertama, man ankara, siapa yang mengingkari bahwasannya setelah, bagi para hamba ini setelah dunia enggak ada darun, enggak ada tempat pahala dan enggak ada tempat dosa. Haulai humul ladzina qala Allahu fihim. Mereka lah yang Allah katakan, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Golongan pertama ini tidak menganggap adanya hari akhir, tidak menganggap adanya pahala dan dosa, sehingga mereka hanya berupaya untuk mencari dunia. Apa sih yang mereka kerjakan dengan dunia? Ya main-main, joget-joget, nyanyi-nyanyi, mati, la'ibun, walahun, wazinatun, watafakhurun, nah, ila akhirnya. Itu yang mereka lakukan. Maka ketika saya mendapatkan pertanyaan, sebenarnya bukan pertanyaan, diminta komentar, ada berita begini dari home, dari orang-orang kafir. Karena saya orang awam, di kantor saya ada grup gini-gini-gini. Al-Muhim di grup itu ada orang Nasrani, membawa artikel panjang. Makanya jawabnya setelah seminggu, malas bacanya. Setelah seminggu lebih malah. Isinya apa? Isinya kehebatan Yahudi dan kebodohan secara dunia, kebodohan umat Islam. Dengan bukti, dengan data-data. Yahudi bisa begini, Yahudi menemukan ini, Yahudi begini, bukan berbagai macam data-data, sedangkan umat Islam terpuruk karena begini, karena begini, karena begini, ini buktinya, sampai selesai. Jawabannya pendek sekali. Antum jangan terbawa alur mereka. Mereka mengukur sesuatu hebat dan tidak hebat dengan dunia. Mereka menghitung maju tidak maju dengan dunia. Sedangkan kita enggak. Kita berbicara akhirat. Maka enggak nyambung kita ngobrol dengan mereka. Kedua, yang kita cari bukan dunia. Para sahabat dalam masalah dunia biasa-biasa saja. Bukan kemajuan, kemodernan. Tetapi mereka bahagia. Yang ketiga, dengan bahagia itu tidak dengan harta dunia, tapi dengan ketentraman jiwa. Artinya kalau jiwa itu tentram, apapun yang dia dapatkan dari dunia, dia bahagia. Sebaliknya, kalau hatinya tidak tentram, kaya raya pun tetap akan mati bunuh diri. Tetap akan gelisah, akan sengsara, tetap dia akan merasakan sempit dada ila akhir. Titik. Ini barakallahu fikum, syubhat-syubhat dari mereka selalu masalahnya dunia. Maka kita jangan terbawa dengan alur mereka. Ini yang kita jawab, apa yang sudah kita bahas pada pagi hari ini. Wahaulaihum hammuhumut tamattu' bidunya. Maka mereka, hammuhum yang mereka pentingkan, tamattu' bidunya, bagaimana menikmati dunia. Karena mereka juga berpikir akhirat. Sebagian kaum muslimin dengan syubhat seperti itu terbawa. Kok bisa? Dulu ada Ibnu Sina, penemu kedokteran. Ada Al-Jabar, penemu matematika. Ada ini, terbawa. Padahal ketika diutik-utik lagi, Ibnu Sina sesat. Sesatnya sudah hampir kafir. Ucapannya ngawur, gak karuan. Tapi, ikhwan ibn a'azakumullah, itu yang jadi ukuran. Ucapannya dia kayak Ustaz Utsaimin rahimahullah. Biarlah mereka yang menemukan kita yang dulu. Sejauh saya bertanya kepada Allah, kenapa kita tidak bisa membuat pesawat, membuat ini, begitu pertanyaannya. Kata Syekh, biar mereka yang bikin, kita yang beli. Ya, alhamdulillah. Kenyataannya memang begitu. Saudi tinggal beli, alhamdulillah. Ini barakallahu fiikum, jangan terbawa dengan urusan itu. Punya dan tidak punya, itu tidak jadi ukuran kalau kita tujuannya akhirat, bukan tujuan dunia. Orang tujuan dunia pasti akan membahas masalah dunia. Aku lebih banyak, untuk bisa aku lebih banyak. Yang rebutan dunia siapa? Tapi aku yang lebih pintar. Kita gak sedang urusan dunia. Dikasih HP saja, kembalikan. Hai, musyrik, menyibukkan saya. Oh, kamu enggak bisa. Bukan enggak bisa, enggak mau. Gurunya Syekh Utsaimin, duit enggak paham. Umlah, sampai Syekh Utsaimin ketawa. Umlah kali, enggak paham dia. Ada uang kasihkan murid-muridnya. Murid-muridnya yang belikan untuk Syekh makanan atau minum atau apa itu. Syekh butuh apa? Dia beli. Ini berapa? Enggak tahu, umlah. Barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Apakah dikatakan jahil yang seperti ini? Tidak. Karena dia memiliki sesuatu yang lebih menyibukkan dia dari urusan-urusan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Wa ha'ula'i hammuhum at-tamattu' bid-dunya. Karena mereka, urusan yang paling mereka pentingkan adalah bagaimana tamattu', bernikmat-nikmat bid-dunya, dengan dunia. Waqtinamu ladzatiha qabla al-maut. Bagaimana mereka berlezat-lezat atau mengambil kelezatan-kelezatannya sebelum mati. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'amu wan naru mathwal lahum. Adapun orang-orang kafir, mereka bernikmat-nikmat dan makan seperti makannya binatang ternak. Wan naru mathwal lahum. Nerakalah tempat mereka. Binatang ternak makan, manusia makan. Manusia yang benar-benar manusia punya tujuan. Kenapa makan? Kenapa minum? Untuk beribadah pada Allah Taala. Itu manusia yang hakiki. Kalau tidak seperti itu, ya sama dengan sapi. Sapi juga makan. Karena lapar makan, karena haus minum, selesai. Untuk apa? Tidak tahu. Pokoknya makan. Ini barakallahu fikum. Ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Wan naru mathwal lahum. Wa min ha'ula'i man kana ya'muru bizuhdi fid dunya li'annahu yara anna al-istikthar minha yujibu al-ham wal gham. Di antara mereka, ini anehnya, ada yang menyuruh untuk zuhud dari dunia. Enggak boleh banyak-banyak makan, enggak boleh. Padahal mereka ahli dunia. Kenapa? Karena yang mereka cari keuntungan dunia juga. Li'annahu yara anna al-istikthar minha yujibu al-ham wal gham. Karena kalau kebanyakan, nanti kamu akan begini, akan gelisah, akan terjadi efek begini, begitu. Atau nanti kolesterol terlalu tinggi. Hanya mereka diet. Bukan karena Allah Ta'ala. Kulama kathurat ta'alluq biha. Setiap semakin besar keterkaitan dengan dunia, ta'allamatin nafsu. Jiwanya akan terasa sakit. Bimufaraqatiha, dengan berpisah daripadanya, khususnya indal maut, ketika mati. Fakana hadza ghayata zuhdihim fid dunya, itulah puncak zuhudnya mereka dalam masalah dunia. Baik, kita ulangi sedikit yang terakhir. Bahwasanya mereka yang sudah digambarkan mereka ahli dunia, tidak punya harapan akhirat apapun, maka tujuannya hanya berlomba-lomba dengan dunia, bagaimana bernikmat-nikmat dengan dunia. Itu pun kadang mereka menahan diri dari dunia karena apa yang mereka kehendaki dari dunia juga. Supaya dia bisa hidup panjang, tidak mati-mati, maka dia harus jaga kondisi. Maka gak boleh makan ini, gak boleh makan terlalu banyak, gak boleh makan nasi, gak boleh segala macam. Dan setiap orang itu berkait dengan dunia sebatas tertentu, sebatas itu pula dia akan sakit ketika berpisah. Semakin cinta dunia, semakin sakit ketika berpisah. Sengsara, enggak boleh ini, enggak boleh itu, segala macam. Loh, kami biasa puasa sebulan ini. Enggak susah. Kenapa kamu sedih banget? Karena cintanya kepada bersenang-senang dengan dunia sangat tinggi. Maka ketika diputus, kata dokter, kamu tidak boleh begini, sakit sekali. Apalagi mati. Akhirnya mereka karahiyatul maut. Takut dengan kematian. Hadza ghayatu zuhdihim fid dunya. Itulah puncak zuhudnya mereka dalam masalah dunia. Wal qismu tsani. Sekarang jenis kedua dari manusia. Man yuqirru bidar ba'da al-maut li thawabi wal 'iqab. Golongan kedua, golongan yang berikrar, yakni menetapkan dengan yakin adanya negeri lain, adanya akhirat, kehidupan setelah mati untuk pahala dan dosa. Wa humul muntasibuna ila syara'il mursalin. Yang ini, jenis kedua ini ada banyak. Muslimin dan orang-orang yang mengaku pengikut para anbiya. Ada, mereka berkata ada akhirat, ada hari akhir, ada surga, ada neraka. Kalau kata orang-orang anbiyanya, ada surgem neregem. Surgem neregem, itu surga neraka. Mereka punya istilah-istilah itu. Mereka punya istilah nirwana, segala macam. Ada sebagian agama-agama yang meyakini adanya akhirat. Maka hum munqasimuna ila thalathati aqsam. Mereka juga terbagi lagi nantinya menjadi tiga macam. Ada golongan yang zulmun li nafsih, mendzalimi dirinya sendiri. Ada yang muqtasid, ada yang pas-pasan, ada yang sabiqun bil khairati bi idznillah, ada yang berlomba-lomba dengan kebaikan dengan izin Allah. Fadzalim li nafsihumul aktsaruna minhum. Orang-orang yang mendzalimi dirinya sendiri adalah yang terbanyak dari manusia. Jadi tahu ada akhirat, tapi enggak berpikir itu akhirat. Mendzalimi dirinya sendiri. Wa aktsaruhum waqaf ma'a zakhratid dunya wa zinatiha. Sebagian besar mereka yang tahu ada akhirat, sebagian besar mereka berhenti pada zahratud dunya, pada perhiasan-perhiasan dunia. Tergiur dengan zahratud dunya, dengan perhiasan dunia. Wa zinatiha, atau dengan bunga-bunganya dunia dan perhiasan dunia. Fa qadaha min ghairi wajhiha. Maka mereka mengambilnya tidak dengan caranya yang diajarkan. Wa ta'amalaha fi ghairi wajhiha. Dan mereka gunakan dunianya bukan pada cara yang diajarkan. Wasaratid dunya akbaru hammihi, maka dunia menjadi sebesar-besar tujuannya. Laha yaghdab wa biha yarda wa laha yuwali wa 'alayha yu'adi. Marah karena dunia, ridha karena dunia, berwala kepada seseorang karena dunia, bermusuhan juga karena dunia. Berbeda pendapat, udahlah kita saling hormat menghormati. Berbeda madhab, sudahlah jangan nyalah-nyalahkan golongan lain. Tidak marah. Berbeda agama, sudahlah. Emang umat Islam aja yang akan selamat. Tetapi ketika urusan dunia berantem gede-gedean, laknat-laknatan tujuh turunan, karena masalah dunia. Kan keanehan, kamu ini ketika bicara masalah yang penting selain agama, toleransi. Beda pendapat, beda madhab, beda aliran, sampai beda agama, masih bisa untuk menyatakan semua baik. Dalam dosa bermusuhan. Tetapi giliran urusan-urusan utang, sampai tidak mau bertemu, melengok, pokoknya tahdirnya para ulama terhadap ahli bid'ah diterapkan semua. La ukallimuka abadan, wal ajlis ma'ahum, wal yudilluni wa iyaka sakkun abadan. Gak akan menolongi aku dan kamu sakep selama-lamanya. Aku gak akan bicara lagi kepada kamu. Aku tidak akan lagi bertemu dengan kamu. Wala ukallimuk. Habis. Kelihatan orang ini orientasinya dunia. Ketika masalah agama, tidak seperti itu. Tapi ketika masalah dunia, Rasulullah salam al-afiyah. Dia kerahkan semua pasukan yang berkuda dan berjalan kaki. Padahal sesama muslim, sesama ahlu sunnah lagi. Ngakunya. Kalau dikatakan karena mereka walaupun mengaku ada akhirat, tetapi orientasi yang ada pada dirinya hanya dunia. Humul aktsaruna minhum, mereka lah yang terbanyak. Wasaratid dunya akbaru hammihi, akhirnya dunia menjadi sebesar-besar tujuannya. Laha yaghdab wa biha yarda wa laha yuwali wa 'alayha yu'adi. Wa haulai hum ahlul lahwi واللعب والزينه والتفاخر والتكاثر. Mereka lah golongan orang-orang yang ahlul lahwi, tukang melakukan sia-sia, wallaib permainan-permainan, ahlul zina golongan yang mementingkan perhiasan-perhiasan dunia, watafakhur berbangga-banggaan dengan dunia, watakatsur berbanyak-banyak dengan dunia, alhaakumut takatsur. Wa kulluhum lam ya'riful maqsuda min ad-dunya, semuanya tidak mengerti maksud dalam dunia, apalagi yang memang sudah agamanya sesat, agamanya kufur. tahu akhirat, tahu. Tapi kenapa tidak beramal dengan akhirat? Iman di dalam hatinya enggak ada. Baik, tinggal kaum muslimin yang agamanya hak, yang benar-benar mengenali hari akhir. Baik, apakah mereka terbagi tiga juga? Nah, sama. Di tengah-tengah kaum muslimin ada yang zalimul nafsi, ada yang muqtasid, ada yang sabiqun bil khairat bi'idnillah. Ada yang mendolimi dirinya sendiri, masih hura-hura dengan dunia, seakan-akan gak ada akhirat, padahal muslimin. Karena berkait dengan apa yang ada dalam hatinya dari keyakinan, seberapa keyakinannya. Wala annaha manzilun manzilus safar yatazawwad minha lima ba'daha. Tidaklah mereka munzilu safarin yatazawwad minha. Dia tidak meletakkan dunia sebagai perjalanan, sebagai safar yang harusnya yatazawwad, cari bekal. Minha dari dunia, dan dunia sebagai bekalnya. Lima ba'daha min daril iqamah, untuk mempersiapkan nanti di daril iqamah, di tempat yang kekal. Wa in kana ahaduhum yu'min bidzalika imanan mujmalan, walaupun mereka ini beriman dengan hari akhir dengan imanan mujmalan, dengan globalnya iman, rinciannya mungkin tidak paham, tapi globalnya setiap ditanya mereka, kamu ini kenal akhirat enggak sih? Ya kenal lah. Emang hidup cuma dunia? Ya enggak. Berarti ada akhirat kan? Ada surga? Ada. Dan neraka? Kamu muslim sih. Kenapa urusanmu dunia terus dan kamu tinggalkan agama? Ini khunudin al-azabullah, keanehan yang ada pada mereka. Wa in kana ahaduhum yu'min bidzalika imanan mujmalan, fahuwa la ya'rifuhu mufassala. Masalahnya orang yang tadi tahu secara global, enggak ngerti rinciannya. Yang namanya iman itu bukan hanya diakui, bukan hanya diikrarkan, tetapi juga dibuktikan. Kalau engkau yakin ada akhirat, ya kejar akhirat. Kalau kau tahu ada surga, cari surga. Kalau tahu ada neraka, hindarilah neraka. Itu baru iman. Wala dzaqa ma dzaqahu ahlul ma'rifati billahi fid dunya mimma huwa unmunaj udmudaj maddahar lahum fil akhirah. Dia tidak merasakan apa yang dirasakan oleh ahlul ma'rifah. Kita katakan bahwa ma'rifah asalnya adalah pengenalan terhadap Allah SWT. Ahlul ma'rifah berarti orang-orang yang kenal Allah. La dzaqa orang tadi yang lebih mementingkan dunia tadi tidak merasakan apa yang dirasakan oleh ahlul ma'rifati billah. Orang yang mengenali Allah di dunia ini. Mimma huwa unmudaj. Dia bisa menjadi contoh. Menjadi permisalan. Maddakhala lahum fil akhirah. Apa yang disimpan oleh mereka untuk hari akhirat. Kamu lihat ahlul ma'rifah, para ulama yang salihin, ahli ibadah, ahli ta'ah, ulama, jadi ilmun wa amalu, memiliki ilmu dan amal. Mereka ini sibuknya dengan akhirat, sehingga mereka seakan-akan sedang mengumpulkan bekal untuk nanti di akhirat. Itu contoh orang yang kenal akhirat. Kalau tidak seperti itu, berarti imma tidak kenal akhirat, wa imma tidak yakin akhirat. Kenal sih kenal, tapi gak yakin. Atau kenal, yakin, tapi keyakinannya sangat rapuhnya. Hanya global saja, gak tahu rinciannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini baru satu. Yang dolim nafsih nanti yang berikutnya akan dibahas tentang yang muqtasid dan yang sabiqun bil khairat.